kancane kowe kuin jaluk popo yeah. Tak sawang saja emung merengut wae. Yen nesu perkarane opo wang sulono dik dimen ora suloyo. Bapak lan ibu.